apabila beliau di atas punggung kendaraan yang berjalan. Jadi ketika jalan, bukan ketika tinggal di sebuah tempat. Wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha, dan beliau juga menjamak antara maghrib dan isya. Hadis ini barakallahu disebutkan oleh muallif dalam kitab Hujjatul Ahkam yang perlu dipahami. Hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Hujjah adalah hadis-hadis yang muttafaqun 'alaih. Paham ya? Yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ketika dikeluarkan salah satunya, tidak kita terangkan. Ini riwayatnya Bukhari, ini riwayat Muslim. Untuk riwayat ini, barakallahu tidak terdapat di dalam kitab sebelumnya. Hadis ini dinamakan yang bukan muallif, tidak terdapat di dalam muslim. Tetapi hanya terdapat dalam Sahih Bukhari, itu pun disebutkan muallaf. Muallaf itu tidak nyambung mana-mana. Nyambung mana-mana. Tapi secara umum seperti riwayat ini. Tapi dia namakan yang berbeda. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan lafaz sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-dhuhra wal 'ashr jami'an wal maghrib wal 'isha jami'an min ghairi khawfin wa la safarin. Dengan lafaz ini Rasulullah SAW pernah salat zuhur dan asar di jamaah, maghrib dan isya di jamaah, bukan karena takut musuh, bukan pula karena safar, bukan pula karena safar. Jangan lapan ini disebutkan dalam satu muslim. Artinya, lafaz yang disebutkan maulid dari Allah tidak ada dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari itu pun dengan sanad yang tak nyambung, namanya muallaf. Dengan sanad yang muallaf. Baik, ada pun lafaz yang semisal dengan kitab, yang Rasul menjamak zuhur asar maghrib isya ketika di atas punggung kendaraan yang berjalan. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yajma'u baina al-maghrib wal 'isha idza jadda as-sayr. Yang artinya adalah Nabi alaihi salatu wassalam menjamak antara maghrib dan isya apabila bersungguh-sungguh di dalam perjalanan. Artinya sedang sibuk jalan dan sedang tinggal di sebuah tempat. Nah, maka seyogianya mungkin yang muallif rahimahullah membawakan hadis Ibnu Umar supaya sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan lafaz ini dari nafas dan orang kemudian tidak ada dalam Sahih Muslim. Ada yang hanya dalam Sahih Bukhari itu pun dengan lafaz yang ada dan lain-lain. Tapi secara makna bukan dalam Sahih Umar dengan lafaz yang mirip terkait dengan nafas yang masalah Umar. Baiklah. Di sini kalau dimaksudkan Allah ada sejumlah masalah yang diangkat oleh para ulama terkait dengan tarjamah. Yang pertama ialah hukum menjamak salat ketika salat. Al-jam'u baina salataini fi salat. Jamak itu mengumpulkan dua salat pada satu waktu. Zuhur sama asar dikerjakan ketika zuhur. Nama jamak takdim. Atau zuhur sama asar digabungkan dikerjakan ketika asar, jamak takdir. Maghrib sama isya digabungkan dikerjakan ketika maghrib, jamak takdir. Atau digabungkan dikerjakan ketika isya, jamak takdir. Itu penggabungan sama. Itu namanya jamak. Kalau qadha, kalau qadha mengurangi rakaat. Dia dari 4 jadi 2 itu apa? Sehingga itu yang dimana baik-baik. Yang dimana jamaah. Jamaah menggabungkan 2 sholat ketiga sahabat atau hukumnya. Hukumnya para ulama ternyata diistilahkan sangat panjang oleh para ulama. Ada 6 pendapat. 6 pendapat di kalangan para ulama tentang masalah jamaah. Bukan banyak-banyak dia orang. Ringkasnya, barang-barang ringkasnya pendapat yang sahih, pendapat yang rajih ialah jawab jami hidzafari mutlakan. Jawab jami hidzafari mutlakan boleh menjamak sholat ketika sahur secara mutlak. Pengertian mutlak baik jamak takdim atau jamak takhir. Baik itu ketika sedang sibuk berjalan ataupun ketika singgah di sebuah tempat. Ketika singgah di sebuah tempat. Ini semuanya baru dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat jumhur ulama salah menolak pendapat jumhur ulama dulu dan sekarang. Dan ini yang diwajibkan oleh ulama saya kita sekarang ini bahwa boleh secara mutlak dikarenakan riwayat semuanya ada. Sehingga boleh jamak takdir. Boleh jamak takdir. Boleh takdir. Boleh takdir. Terserah bagaimana anda ingin. Walaupun dalam beberapa kondisi ada yang dianjurkan takdir, ada yang dianjurkan takdir. Ketentuannya, kalau kita berangkat tafaf, kalau kita berangkat tafaf, misal sebelum zuhur, kita berangkat tafaf sebelum zuhur, diperkirakan sampai di tempat asar. Sama? Maka kita melaksanakan jamak. Jamak. Kita berangkat safar sebelum zuhur. Diperkirakan sampai tempat asar atau menjelang asar atau pada asar. Sudah jamak. Sudah jamak. Takdir takdir. Ah. Seberangkat ini kita berangkat jam 10 pagi. Diperkirakan sampai tempat jam 3 jam jam 3 sore. Jawab takdir takdir. Jamak takdir. Takdir itu menunda sampai apa? Kalau takdir di awal waktu zuhurnya. Jamak takdir. Kalau sebelum zuhur jamak takdir ditunda terus jalan. Selesaikan seorangnya sampai asar tempat. Di sana dikerjakan jamak zuhur baru kemudian asar. Tetapi kalau berangkatnya setelah zuhur, ya berangkatnya setelah zuhur, diperkirakan sampai di tempat asar bakal melewati asar, maka dikerjakan jamak takdim di tempat kita tinggal. Setelah zuhur bersama diteruskan dengan jamak asar baru berangkat. Paham? Begitu pun terkait dengan maghrib dan isya. Kalau berangkat sebelum maghrib, maka jamak takdim dan isya. Kalau berangkat setelah maghrib, maka jamak takdim di waktu maghrib. Apa? Paham? Ini beberapa kondisi yang mengharuskan kita lebih mendahulukan takdim sebelum maghrib. Juga perlu dipahami yang namanya musafir dua macam, dua kondisi. Kondisi yang pertama ialah musafir sair. Musafir sair itu musafir yang bisa berjalan. Yang dikatakan dalam hal ini jadi tidak sair, sungguh-sungguh berjalan. Jadi lagi di tengah jalan, tidak sedang tinggal di tempat. Bagi mobilnya, atau di keretanya, atau di pesawatnya, atau di kapalnya, di apanya, sedang jalan. Jadi orang yang musafir sair. Mutakhir yang seperti ini jamak. Jelas hampir perlu pulang mengatakan jamak. Bisa jamak akhir ataupun takdim terserah dia kemana pun ini. Berdasarkan para ada mutakhir yang kedua disebut dengan mutakhir nazil. Musafir nazim, musafir yang tinggal di sebuah tempat, sehingga berbahaya. Kita baca ini, asli Surabaya. Siapa ya? Ada mau pernah kemana pak? Eh? Sudah jawab ya? Senang sudah jawab ya? Eh? Kecil sih. Kira-kira kan cukup dari hari ini. Ya, 3 hari, 4 hari, 2 hari, 2 ya. Parwat. Dari Surabaya menuju ke Jogja. Di tengah-tengah safar itu disebut dengan musafir fa'ir. Yang pertama kan jelek jalan. Jamak. Begitu sampai di Jogja, kan tinggal di Jogja untuk 2 hari atau 3 hari, 4 hari. Posisinya ketika itu disebut dengan musafir nazil. Musafir yang tinggal di sebuah tempat. Di dalam tempat. Apakah boleh jamak? Jawabannya, kalau berbicara boleh, boleh. Kalau statusnya dia sebagai musafir mendapatkan rukhsah jamak. Boleh. Walaupun dia Jogja, entah di hotel, atau di rumah famili, di rumah teman, atau di mana, silakan. Sehingga belum subuh, kemudian zuhur asar sama, maghrib isya sama. Mau sama takdir monggo, takdir juga silakan. Itu mutakhir, enaknya pak. Dan nanti aja asar sekalian. Zuhur dan asar, baru sholat zuhur sama asar takdir. Nanti isya sekalian, isya, maghrib sama isya, takdir. Atau takdir, zuhur. Jawab dengan kata, mari jawab dengan kata, tidak ada masalah. Bicara boleh, boleh. Tetapi khusus untuk musafir nazir yang tidak kemana-mana, afdalnya sholat pada waktunya masing-masing. Sholat pada waktunya masing-masing, subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pun pada waktunya. Barang-barang itu dikerjakan waktu oleh Rasulullah. Nah, terus bagaimana pelaksanaan sholat? Kalau dia sholat sendirian, maka kosong. Maka kosong. Kalau terusan zuhur dua, asar dua, isya dua. Kalau dia berjamaah dengan musafir ini. Dengan musafir-musafir yang lain juga kosong. Zuhur dua, asar dua, isya dua. Tetapi kalau berjamaah di masjid sekitar bersama dengan orang kampung, maka dia harus mengikuti imam. Mengikuti imam. Kalau imam ini mengikuti, maka sempurna bagaimana imam. Imam. Bagi orang imam ini mengikuti, maka dia boleh kosong. Baik, ini sudah ringkas. Jadi yang afdal, bicara boleh, boleh berjamaah. Tapi yang afdal untuk yang bernazir, yang mesti bernazir, dia keluar pada waktunya masing-masing. Barakallahu fikum. Harapkan insyaallah. Baik, ini terkait dengan jamaah ketika sahur. Baik sama takdir, sama takdir, atau belum sama takdir, atau nanti. Pembahasannya kedua, yang diangkat pada para ulama. Apa hukum jamak ketika mukim? Al-jamak fil qadar. Menjamak sholat ketiga mukim. Tidak sedang tahan, tidak sedang sakit, tidak sedang takut musuh, tidak sedang hujan, meresap, tambah tuh. Apakah boleh menjamak sholat ketiga mungkin? Ini istilah sudah panjang. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh. Jamak itu khusus untuk orang yang punya uzur kepada mereka. Baik uzur safar, atau uzur sakit, atau uzur takut musuh, atau uzur hujan. Yang penting ada uzur sebenarnya sungguh. Tanya. Kalau tanpa uzur, tidak boleh jamak. Tidak boleh. Tapi pendapat yang rasul, pendapat yang rasul hukum diperbolehkan menjamak sholat ketika mungkin tanpa ada uzur, dikerjakan sesekali dan tidak terjadi kebiasaan. Diperbolehkan menjamak sholat ketika mungkin tanpa ada uzur, dikerjakan sesekali dan tidak dijadikan kebiasaan. Ini pendapat ulama syirik dan yang diwajibkan oleh Syekh Musyakir dan sejumlah ulama yang lain. Dasarnya ialah hadis Ibnu Abbas dalam suatu mungkin yang dimohonkan di atas kepala kebohongan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-dhuhra wal 'ashr jami'an wal maghrib wal 'isha jami'an fi ghairi khawfin wa la tahawun." Rasulullah sallallahu pernah salat zuhur dan asar jamak, maghrib dan isya jamak dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa paham. Artinya apa? Tanpa uzur. Di bukan dalam riwayat itu Ibnu Abbas tanya alasan kenapa Rasulullah SAW alaihi wasallam berbuat demikian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, arada alla yuharrika ummatah. Beliau hendak atau beliau inginkan supaya tidak memberatkan umatnya. Itu kemauan beliau menginginkan supaya tidak memberatkan umatnya. Singkat sekali, jamak tanpa wudhu. Sehingga sekolah hari itu 2, 8, 7. Jamak. Iya. 2, 8, 7. Benar ya? 2 sukunnya, 8 jamak zuhur dan asar, 7 jamak maghrib dan isya. Gimana maknanya? Berjamaah. Dari teks riwayatnya, dari kiatul hadis. Selanjutnya Rasul yang sholat. Tapi apakah boleh dilakukan dalam jamaah ini? Jawabannya tergantung pada masyarakat. Kalau menurut masyarakatnya mengerti ilmu ini bersama dengan orang imam yang mengerti ilmu ini, maka tidak sesekali dikerjakan. Soalnya resikonya kalau menurut masyarakat jamaah itu enggak ada. Jangan diumumkan nanti kita jamaah dulu sama apa ya? Tak ampun sama rapet. Dulu ada, kita apa? Tahu sama apa? Kalau anda ini, nanti ibu diri ya? Saya tidak ada, karena ada. Allah secara secara hukum kalau bila dipahami ini ada apa? Yang penting kita tahu berapa sih ini. Harus. Jadi, Ini pendapat yang pertama. Boleh kadang-kadang, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai dominan. Jamaah ya, bukan kafar ya. Jamaah mengumpulkan orang ketika begini tanpa ulum, tanpa ada ulum. Masya Allah. Apalagi jelas. Ya, sesekali diamalkan. Sesekali jangan seringkali. Jangan seringkali ya. Nanti tafsir sesekali malah bukan sekali. Keparingan kali. Keparingan kali. Ya, sesekali. Ya, kalanya. Berjamaah di awal, tidak ada dua. Siapa yang menangani? Kesehati, dia ada naiknya. Kan biasa waktu ketika ada sesuatu, muncul naik. Yang biasanya sama yang lain. Kalau itu bakal. Karena Mbak Rani, jadi imam manusia satu bersama. Sekarang hal itu. Sekarang hal itu, sekarang itu. Nah, sama. Aku pikir saya. Nanti yang turutnya kamu. Gimana, Pak? Saya sudah sama. Siapa dong? Kira ya? Dari hadis Ibnu Abbas di atas, Rasul menjamak zuhur atau maghrib isya bukan karena rasa takut, bukan karena lapar. Disebutkan dalam lafaz yang lain bukan karena sakit. Menunjukkan bukan karena, bukan karena. Kata-kata ini menunjukkan poin-poin tersebut di atas adalah zuhur-zuhur yang menggunakan jamak. Sabar boleh sabar. Sudah tadi ya. Posisi yang berikutnya ialah ketika kau takut dari musuh atau situasi sedang menakutkan sedang genting-gentingnya. Orang takut dulu. Mbak korupsinya lagi gimana pengadaan health gitu ya. Rasa apa lagi begitu pak ya, lagi dulu, lagi kacau. Entah ada musuh yang menyerang wilayah kita atau mau genting. Sangat mencegah, sangat menakutkan, sangat genting. Dalam kondisi ini kan diperbolehkan untuk sama orang. Dengan tadi, atas nama. Karena belum sama, bukan karena salah satu. Jadi memberikan kalau takut, boleh sama. Juga yang berikutnya ialah sakit. Sakit. Menjamak sholat ketika sakit. Untuk yang sakit ini ada ketentuan dalam Al-Qur'an, yaitu rasa sakit yang menimbulkan rasa pah, yang menimbulkan rasa berat, sangat berat sekali badannya untuk kita sholat. Namanya masyarakat. Sakitnya karena beragam, apa namanya, berat, segala macam. Maka kita boleh berpikir dalam kondisi-kondisi untuk menjamak sholat ketika zuhur atau jamak hari isya di jamak. Berarti kalau mau mengalami pemeriksaan yang panjang, operasi tidak apa-apa gitu ya, yang membuat dia serius, hilang akal, maka dia berupayakan dan menghitung waktu di jamak sholat yang memungkinkan berjamak. Bahkan waktunya sebelum luhur, bahkan siuman, bahkan siuman waktu pada luhur, bahkan siumannya pada isya. Maka luhur, beberapa luhur, lanjut jamak dengan nafar. Operasi, begitu siuman itu waktu isya, maka dia takbir, maghrib, dan isya. Sekarang bagaimana kalau tadinya dia di operasi atau nama dia sebelum luhur? Jam 9, jam 8, harus ada isya. Bagaimana? khawatir. Bagaimana khawatir? Dijabung semuanya. Dijabung semuanya. Semangat yang menyebabkan depan. Dulu-dulu. Empat. Baru isya. Empat. Baru maghrib. Tiga. Baru isya. Empat. Pada waktu dia siuman isya. Dijabung semuanya. Semangat kemarin. Terkait dengan masalah Allah Allah. Tinggal satu, yaitu ketika hujan turun. Apa hukumnya menjamak sholat ketika hujan? Apa hukumnya menjamak sholat ketika hujan? Ini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ada yang memperinci boleh jamak maghrib isya zuhur asar tidak boleh. Ini tiga pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ada yang memperinci boleh kalau jamak maghrib isya, tidak boleh kalau zuhur dan asar. Masalah ini baru kembali kepada riwayat. Apakah ada riwayat yang menyebutkan uzur atau uzur hujan? Tentang masalah ini sudah dibahas cukup panjang di buku khusus oleh Syekh Al-Alamah Mubin Hajar wa Tirani Mahmoud. Dalam punya beliau ada Syekh Al-Alamah Salatai. Beliau menguaikan bahwasanya riwayat-riwayat yang khusus. Berikannya riwayat-riwayat yang khusus menjelaskan jamak ketika hujan. Dari yang terakhir. Yang khusus. Yang ada hanya lafadz hadis Nabi Rasul pernah sholat zuhur asar jamak maghrib isya jamak bukan karena takut, bukan karena safar, bukan karena sakit. Ya, disebutkan dalam lafadz yang lain bukan karena hujan, bukan karena hujan. Ternyata setelah diperiksa Rasulullah lafadz bukan karena hujan ini pun juga lafadz yang sama, lafadz yang berbeda. Yang betul dengan tanpa lafaz. Yang ketempatnya dengan tanpa takut, dengan tanpa lafaz, dengan tanpa safar, dan dengan tanpa sakit. Hanya tiga ini. Lafaz dengan tanpa hujan itu tidak ada. Yang ada pada waktu itu dalam bagi ini adalah tindakan sebagian sahabat. Seperti tindakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Juga tindakan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau makmum di belakang penguasa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Taqafi jamak hujan ketika makmum dan hujan. Karena ini yang ada asal Anas bin Malik dan asal Ibnu Umar. Mereka berdua pernah makmum, ingat makmum di belakang penguasa yang bernama Hajjaj bin Yusuf al-Taqafi melaksanakan jamak ketika hujan maghrib dan isya. Maka khulafahnya. Terkait dengan riwayat khusus tidak ada. Yang akan kita tahu. Maka Yang afdal tidak jamak ketika hujan. Yang afdal tidak jamak ketika hujan. Maaf. Tetapi kalau ada orang yang melakukannya, kita tidak meninggalkan. Kenapa? Sebab ada contoh dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa kok dikatakan lebih afdol tidak jamak? Dikatakan secara riwayat dari Rasul dan yang lain. Secara riwayat dari Rasul dan yang lain. Makanya Rasul tidak pernah. Kenapa enggak? mengingkari orang yang mengatakan demikian karena ada terus sebagian sahabat. Paham? Jadi yang angkot tidak jamak. Baik. Sekarang kita jabarkan bagi mereka yang sama dengan tindakan Abu Malik dari Umar radhiyallahu anhu. Bagi mereka yang sama pada waktu itu, yang ditekankan ialah jamak maghrib dan isya. Jamak maghrib dan isya karena tuntut sahabat tadi maghrib dan isya bukan zuhur dan asar. Ya. Yang kedua, lebih ditekankan lagi jamak kalau dia penguasa yang melakukannya. Ya, dia penguasa yang melakukannya. Sebagaimana itu ya. Hajar terus terpapi yang menyamakan. Kalau sekarang ya, Imam Al-Wakil masjid gitu ya. Al-Wakil itu mengatakan jamak di apalagi resmi pemerintah yang jamak di Yudhi. Kemudian terkait dengan sifat hujan, sifat hujan yang boleh jamak. Yang disepakati adalah kalau hujannya sangat deras, sangat deras, maka disusun. Apalagi disertai dengan angin kencang, apalagi disertai dengan cuaca yang dingin. Anda bayangkan ya, hujannya sudah terus, anginnya kencang, dingin, berhembus menusuk turun. Jadi sepakat dalam masalah dan sepakat itu kebolehan untuk bahasan yang namanya jamak dan juga mengatakan jamak. Ya, tidak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau hujannya itu tidak? Tidak. Ya, cuma, cuma. Tapi membantai tanah, membantai tanah. Bal, terkait dengan kondisi yang demikian, apa yang tidak? Baik pendapat yang sahih barang tersebut, pendapat yang sahih barang tersebut, hujan yang terkena pun termasuk boleh sama, termasuk boleh sama. Tidak harus. Boleh sama. Bahkan perangkat tadi di zaman tadi mereka menjamak sholat, padahal hujannya itu belum membasahi sandal-sandal mereka. Dan sandal dipakai untuk jalan di tanah itu. Ini sandalnya belum basah, belum sampai proses-proses gitu. Nah, dikarenakan hujannya nggak begitu deras, mereka sudah melakukan yang lain. Boleh. Nyata, yang melaksanakan jamak, bagi yang melaksanakan jamak. Jadi, jika hujan yang model apapun boleh. Kalau hanya terus itu saja ya, hanya ya terus semuanya tadi nggak perlu berhasil lah yang kiranya sudah membasahi jalannya boleh. Saya kemana lagi? Oh, bagi yang sama ini, bagi yang sama yang apa? Yang apa? Bagi yang sama. Bagi yang berpendapat jamak, hujan diperbolehkan jamak di masjid, diperbolehkan pula jamak di rumah. Kalau di masjid, ya, sama orang masjid, ayah, sama orang masjid. Emak dia sendiri jamak di masjid, karena yang lainnya mengatakan aku yang jamak di dia. Atau dengan yang lainnya itu kalau semua yang mengerjakan jamak maka dia jamak di masjid. Itu wajib. Jelas. Yang kedua yang boleh pula jamak di rumah. Boleh pula mengerjakan jamak di rumah. saya buat lupa di rumah, lakukan jamaah. Jangan-jangan yang namanya usaha berat, terutama itu termasuk uzur tidak jamaah. Kayak gitu ya. Karena sama azin diperintahkan untuk memanjakan azan, salu di guru-guru atau salu di rihalikum. Jadi bahasa di kepada. Kan gitu ya. Itu menunjukkan rukhsah. Rukhsah tiga jamaah. Kalau habis cuman di rumah. Dia kok di rumah. Apakah boleh menjaga bahwa kalau sudah di rumah? Jawabannya bagi yang berpendapat jamaah boleh. Boleh. Dikatakan jamaah itu rukhsah. Jadi katakan siapapun baik di masjid atau di rumah. Ya, dia di sendiri atau dia dengan di luar. Apa ini? Apa? Ini pengembangannya mengatakan sama di mata panjang. Atau dia mengatakan akhbal saja menurut saya di awal. Tersebutnya. Bagaimana azan dan jamaah? Bagaimana azan dan jamaah? Jawabannya para sebagaimana jamaah dan jamaah. Ketentuannya ketika menjamak dua sholat, satu azan, terus dua kali iqamah. Ya, satu azan di awal, kemudian iqamah untuk sholat yang pertama, sedangkan maghrib. Kemudian iqamah lagi untuk sholat yang kedua, sedangkan isya. Dengan satu kali azan, dua kali iqamah. Itu kaidah umum dalam menjamak. Baik sama ketika hujan, ketika sama, ketika apa, ketika siapa, ketika di apa, dan ketika siapa. Demikian. Satu azan dua kali iqamah. Itu hadisnya benar dalam Al-Qur'an. Oleh ada jelas. Pengembangan berikutnya terkait dengan jamak usai. Apakah mungkin bagi dia untuk melaksanakan rawatib? Sunnah rawatib. Dia menjamak maghrib dan isya. Kanan ada untuk maghrib. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Iqamah sholat maghrib. Kan maghrib ada takdirnya. Dua rakaat takdir maghrib. Dikerjakan dulu bahagia maghribnya atau langsung jamak? Jawabannya yang tampak langsung jamak. Langsung sama lagi mengerjakan isya. Isya jawabannya tak dia. Nah gitu ya. Sekarang bagaimana apakah boleh dia mengerjakan bahagia setelah itu? Sholat, sunnah, bahagia setelah itu. Jawabannya diperbolehkan. Sehingga pengalaman keidiannya bahagian untuk jamak maghrib dan isya ketika hujan, dia ada kemudian mengerjakan maghrib iqamah mengerjakan maghrib langsung iqamah lagi mengerjakan isya terus berzikir silakan kemudian dia mengerjakan dua rakaat dengan niat ba'da maghrib kemudian dia mengerjakan dua rakaat dengan niat ba'da isya. Ini yang mengatakan boleh. Tidak semangat supaya ketika aku memegang pendapat ini harus tahu bagaimana konsekuensi anda berpendapat. Tanya, ini saya ingin sampaikan. Setelah memegang suatu pendapat harus tahu apa konsekuensi berpendapat. Jadi harapkan. Yang mengatakan afdol dan jamak itu saya urusan. Jangan diperpanjang. Ngapain diperpanjang dan jamak? Ya apa? Nanti dia maghrib selesai, tak dia maghrib nunggu isya, azan lagi, terima lagi, kayak gitu ya. Normal bagaimana dia? Lalu ketika dia jamak, ada beberapa ketentuan. Itu terkait dengan masalah masalah. Itu pendapatnya yang mana? Sama atau sama? Tidak sama. Kenapa? Karena tidak pernah praktek atau? Tidak pernah. Karena tidak pernah praktek, jadi tidak belajar. Jom kita baca dari mengatakan jamak adalah akbol akbol yang tidak dikatakan dari orang ini dari orang kafir maksudnya adalah dia ketika mengatakan mengamalkan pendapat yang dua tadi dia menjamak dengan contoh dengan alam kemarin mau kalau tak lama perlu melakukan baik-baik dan berbuat ketentuan lagi. Gimana? Baik, sekarang apa seorang musafir masuk ke masjid masyarakat. Sedangkan dalam salah satu musafir masuk ke area yang berbeda. Di sini ada begini, orang yang berbeda. Yang orang apa boleh dia menjadi imam? Jawabannya boleh kalau dia ahli dan yang kedua memang diizinkan oleh orang muda. Yang mungkin cuma para penguasa tempat harus diizinkan boleh. Diizinkan. Bagi yang besar, ahli lima dan diizinkan. Para penguasa. Baik, konsekuensinya ketika dia menjadi imam, dikarenakan dia seorang musafir, maka dia harus sholat. Bukan sholat, dia harus sholat. Maksudnya, makhluk-makhluk lain yang mungkin harus menambah lagi sholatnya ketika imamnya sholat. Tahu, jenengan subuh masuk area musafir jenengan. Justru keluar jadi imam. Mengubah imam. Saya bisa jangan lupa imam. Ini kan aneh, imam. Kan dua kata. Ya, saudara para penghuni yang lain mungkin sempurna terbuka. Maka ketika anda salam pada rakaat yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensinya, makmum tadi kebeli imam harus kata dua rakaat lagi. Makmum yang mungkin tadi. Nah, di sini harus dengan nama masyarakat yang kami harus belajar dulu pada mereka. Kesetiaan, pernah tahu saja ada sekali Allah dan tidak berbunyi yang lain. Dalam musafir baru jadi imam dan ini hilang pun. Sekarang kok di dalam drama semua. Karena ada teman-teman saya yang lain yang juga musafir jadi imam juga. Maka semuanya salah. Jadi kebanyakan mereka itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus diam lagi. Kok luruh ya? Bagaimana juga ya? Ya, ketentuannya dijelaskan lebih dahulu. Pak, Bapak, kami yang jadi imam ini musafir, kotor pulang ke rumah. Nanti kalau kami salam, Bapak-Bapak ini menambahi lagi dua orang. Jadi, kalau kita paham, ya, kan jadi imam. Dia yang mungkin yang jadi dua sama itu seperti masuk. seperti ini. Jadi boleh jamak tanpa zuhur lagi sesekali. Nek benar mati jamak terus, rapat jamak terus, itu ya beres. Sesekali. Ya diatur di kondisi iya, di kondisi kan aja supaya rapatnya cepat gitu. Atau yang dikira cek pelaku di pelukan tengah ya sengaja tidak saya bahas jaraknya dikarenakan panjang urusannya. Nanti ada beberapa setelah topik yang satunya lagi, topik yang berikutnya kan terkait dengan bab al-bab khusus sholat dan jamaah, bab khusus sholat dan jamaah. Saya teruskan. Nah, sudah apa? Sudah. Apa yang kamu tanyakan? Apa yang ada? Apa yang ada? Bahasanya itu tidak ada contoh salahnya. Jadi secara periwayatan diwarikan sama mukhlisnya tidak dimaksud yang paling berperiwayat. Yang ada hanya tindakan anak kemarin dan di rumah. Pada tindakan mereka itu kejadian yang sangat besar. Jadi untuk ulurin akhir berat sudah melakukan. Kalau orang pun ada yang mengatakan boleh dikatakan dengan tiga pendapat boleh secara umum. Jadi agak berat karena secara sisi argumen dan dalilnya tidak ada. Hanya mengkiaskan dengan maksud besar. Allah. Dan umumnya orang sudah sampai kan pajak kan lalu terus lalu asar seter jadi gak turun nanti nanti kan ya dan berdiri sendiri gitu ya apa ya nah yang lain iya kan dia mengenai hujan masih Indonesia sebenarnya niatnya ini kadang-kadang masih Indonesia itu saya sama karena di Damar saya sama Damar saya sama kan Damar ada nunggu bisa merasa sendiri. Jadi tidak ada awalnya jamak sholat karena mandi tidak ada. Saya tidak ada jamak sholat karena sampai. Yang ada itu imma karena takut, imma karena takut, imma karena sakit. Ya hujan tadi itu karena hujan menurut pendapat sebagian ulama. Ya sekali boleh. Tapi itu kan sekali bukan dengan alasan bukan dengan apa pun yang berjalan sebagai cara kultur bukan karena malu sebagai capek. Jadi ketika ada misalkan hujan masih ya kembali kepada pembahasan tadi. Aku memilih pendapat yang mana? Pendapat saya ya, dikerjakan juga lagi dikari. Ya sudah, kerjakan siapa? Dengan niat hujan. Udah hujan, berikan apa itu? Gitu deh. Saya yang boleh, silahkan sesekali. Tapi ya gitu, bukan karena malas, bukan karena. Ya, kan? Ya, boleh apa? Kayaknya sama yang baca sama dekat. Kadang saya sama dekat ada baca minum dan minum. Dan sekali saya niat baca apa? Baca baca sama dekat. Nah, ada Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada istilah. Ada istilah. Istilah itu harus Allah turunkan. Dapat saya mengatakan, ketika ada ikhtilaf di kalangan para ulama dan ustaz yang sangat masyhur, pelajari, kaji, mana yang harus diamalkan dengan segenap konsekuensinya. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua. Tapi bagaimana kalau pendapat yang saya itu dari kemudian saya mau sendiri sekarang ini itu namanya istiqomah. Itu dah mana sahaja. Dikecualikan kalau memang ada sebagai ulama yang mengatakan dua-dua dan lebih kuat atau menarik. Kadang ini kan di antara mereka tuntukan yang boleh dua-duanya itu yang terkait dengan turun susun. Ketika turun susun, mereka mengatakan tangan dulu, baru lutut. Ada yang mengatakan lutut, baru tangan. Ada yang mengatakan boleh dua-duanya. Sebenarnya alasnya dikarenakan semua dalil yang digunakan pendapat pertama baik. Semua dalil yang digunakan pendapat itu juga baik. Sama-sama baik. Sama-sama baik. Ya sudah, boleh dua-duanya. Ya mungkin kalau begitu aja teknik mau tangan dulu ya silakan, silakan. Nah yang ini tidak ada soal boleh. Ya kaca tangan dulu, kaca lutut dulu. Itu dikatakan ada yang punya pendapat. Kalau tidak, kencang berpendapat itu dengan segera konsekuensi yang ada. Hah? Itu apa? Ah, Allah. Ah, Tuhan. Salat apa? Jamaah di masjid bagi musafir yang ada. Dia dengar ada. Dengar ada. Iya, karena dia juga pakai dengar ada untuk berjamaah di masjid. Dia mendapatkan pahala berjamaah. Iya. Dia berjamaah di masjid di tempat tinggalnya juga. Musafir rokok dan rokok ada masalah. Katakan di masjid, jamaah di masjid, ikut dengan mungkin, sudah makan. Boleh. Ada? Bisa ada? Masuk, itu yang pertama. Ya, siapa tidak ada? Alhamdulillah. Thank you.